Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan 20 menit karena memang tadi qadarullah wa syafa'ala di jalan bensin habis, jadi ya terlambat sedikit ya 20 menit. Sebenarnya itu termasuk banyak terlambat 20 menit, namun insyaallah kita akan memacu lagi pelajaran kita, jadi insyaallah tidak ketinggalan. Untuk ikhwah atau akhwat misalnya, di antara ikhwan di sini yang mungkin baru datang atau sudah datang kemarin namun belum dapat kitab tafsir Al-Isarnya, siapa kira-kira? Tapi mau konsisten terus nanti ke depannya. Hah? Ada berapa? Pinjem lagi. Pinjem atau gimana? Entar pokoknya habis nanti. Pinjem yang kemarin, ha? Oh, kemarin pinjem juga. Tapi yang belum dapat? Tapi kira-kira insya Allah kedepannya ikut terus, maksudnya kalau misalnya ini mau mendapatkan kitabnya gitu ya, gimana? Insya Allah ya, dikasih aja. Yang akhwat ada berapa kira-kira yang tafsir Al-Isar belum dapat? Yang ikhwan ada berapa yang ikhwan? Tujuh tangan dengan berani. Berani karena gak punya, ayo. Ada empat ya. Baik. Antum gak punya? Udah. Lima sama ini. Baik, berarti akhwatnya tinggal sisa berapa berarti? Satu aja ya? Baik, gak apa-apa lah, dikasih aja. Akhwat satu aja dulu, kasih akhwat. Ya itu kasih satu-satu. Ya. Mas ini siapa namanya? Mas Budi. Ini, Bayu, ini siapa namanya? Mas Bagas, Anggoro, ya. Baik, silakan maju sedikit, nggak apa-apa, maju sedikit yang sebelah. Biasanya ikhwan sebelah sini itu mundur, lama-lama makin mundur, ntar kalau itu makin mundur ntar. Baik, al-liqa ats-tsalits, pertemuan ketiga dari musim ini insyaallah taala kita akan membahas tafsir Al-Isar surat Al-Baqarah ayat 109 sampai 110, dua ayat saja insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli shay'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ayat 109 di sini masih berbicara tentang Bani Israel, masih berbicara tentang Ahlul Kitab Yahudi. Ya wadda kathiru min ahli kitab, sebagian besar, kalau diterjemahkan di sini, kita baca dulu, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman sebelumnya. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Fa'fu maka maafkanlah, wasfahu maka dan biarkanlah mereka. Nanti ada penjelasan sedikit mengenai makna isfahu. hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Ta'ala mendatangkan perintahnya. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Di sini lafal aqimu fi'il amar, perintah untuk mendirikan salat. Namun kalimat aqimu itu tidak hanya sekedar menegakkan, melainkan di sini menegakkan dengan melaksanakan waktunya tepat dan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dengan sungguh-sungguh. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Coba di sini ayat yang 110. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Ini kaidah yang umum sekali dan penting sekali ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah kelak, ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kembali ya, lagi-lagi tentang kasus khusus, kemudian menjadi lebih umum, kemudian semakin umum lagi, ya. Jadi ayat 109 dan 110 itu kembali menjadi bukti pelajaran kita bahwasanya di satu ayat di surat-surat Madaniyah itu seringkali dalam satu ayat ada kasus pertama yang lebih khusus, kemudian diumumkan ke berikutnya, yaitu tadi ada wadda kathirun, terus sampai ke ma tabayyana lahul haqq, yaitu ya, itu kan kasus dan permasalahan. Kemudian jawabannya dan solusinya dari Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih, itu solusi. Dan kemudian ke kaidah umum, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan juga ayat 110 nanti kita bahas, ya. Baik, kita bahas sekarang tafsir tahlilinya, yaitu tafsir pencacahan kalimat per kalimat, kata per kata. Baik. Wadda kathirum. Wadda artinya apa wadda? Karena kita pahami ayat ma yawaddul ladina kafaru, ma yawaddu, wadda yawaddu artinya menginginkan, ahabba yuhibbu, menginginkan. Jadi wadda yawaddu itu mahabbatu syai, mahabbatu syai itu menyukai sesuatu, wa tamanni kaunihi, dan mengharapkan terjadinya ia. Kemudian ada juga masdar mimi yaitu mawaddah, atau disebut masdar juga mawaddah, yang artinya adalah rasa sayang, rasa suka, rasa cinta, rasa ingin, itu mawaddah. Kayak dalam ini surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum ma fi anfusikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Menciptakan bagi kalian itu berpasang-pasangan. Ya. Nah, ini diciptakan berpasang-pasangan maksudnya ada laki-laki ada perempuan. Ya. Litaskunu ilaiha, agar kalian apa? Sukun. Tenang. Ilaiha, kepadanya. Nya ha di sini siapa? Zaujat. Zaujat. Zaujat. Kepada zaujat. Agar kalian tenang kepadanya. Jadi taskunu ilaiha, itu ada isyarat laki-laki kalau galau itu ya kembali ke sana. Iya. Iya, nanti kalau misalnya ini bukan mafhum yang salah dari ayat sebenarnya, di antara ayat-ayat Allah, Allah menciptakan bagi kalian, untuk diri kalian, azwaja, pasang-pasangan, berarti yang belum berpasangan belum tercipta. Hah? Enggak, itu pemahaman salah. Maksudnya di sini ada modal yang Allah kasih. Azwaja litaskunu ilaiha. Li untuk ta'lil. Hikmahnya apa? Agar kalian tuh merasa sakinah. Sakinah itu tenang. Ya kan? Nah, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Makanya disebut sakinah, mawaddah, warahmah dari surat Ar-Rum ayat 21-an, 20-an. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa bedanya sakinah, mawaddah, dan rahmah? Sakinah itu jiwanya condong ke sana, tenang ketika melihat. istrinya, atau lagi galau di kantor, kerjaan, atau di jalanan, habis apa gitu kan, langsung kemudian ke rumah melihat istrinya, sukun, sakinah, ya. Makanya maskan, tempat tinggal disebut maskan, kenapa? Karena tenang di dalamnya, ya. Kemudian mawaddah, mawaddah itu artinya rasa suka, cinta, sayang, ingin melakukan sesuatu bersamanya, itu mawaddah. Jadi udah tenang, kemudian senang, kemudian rahmat. Rahmah itu rahmat. Nama orang ada rahmat, kalau laki-laki rahmat, perempuan rahmah. Padahal sih sama aja rahmah. Iya, cuma beda lahjah logat Indonesianya aja. Rahmat itu berkasih. Beda sama mawaddah. Mawaddah itu ada rasa benar-benar cinta dan seperti ada keinginan benar-benar ke dia gitu. Tapi kalau rahmah itu seperti ingin memberikan sesuatu dan saling berbagi, itu rahmah. Jadi sakinah, mawaddah wa rahmah itu diambil dari surah Ar-Rum. Jadi tujuannya sebenarnya itu tujuannya untuk tenang. Makanya kalau misalnya laki-laki udah tua gitu kan, dia belum, atau istrinya meninggal atau dia tidak punya pasangan, itu enggak tenang jiwanya. Membutuhkan penggantinya, membutuhkan pengganti baru. Iya. Masa tua kakek-kakek sendirian itu lebih mengenaskan dibandingkan nenek-nenek sendirian. Beneran. Itu mujarobat di kampung dan di kota seperti itu. Kalau kita melihat kakek-kakek sendirian, single terus gitu sendirian, itu lebih mengenaskan. Beneran. Kalau misalnya kita melihat perempuan atau nenek-nenek hidup sendirian sebatang kara, itu iya mengenaskan, namun masih bisa bertahan dia. Ya. Baik, itu tadi mawaddah. Jadi wadah menginginkan. Nah, kalau misalnya di sini orang ahli kitab itu menginginkan. Menginginkan dengan maksud apa di sini? Pengen banget gitu loh. Menyukai, kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya itu kan ada like. Tapi kalau misalnya lebih halusnya would love to atau would like to. Nah, ini di sini maksudnya what dari sini? Many of ahli kitab would like to, menginginkan. Jadi enggak sekedar menginginkan, melainkan ada perasaan itu benar-benar ini harus terjadi. Wadda kathirun, kathir artinya banyak. Kathir artinya banyak. Kalau misalnya ada tafsir Ibnu Kathir. Apa arti Ibnu Kathir? Anak banyak. Makanya kita minta sama Allah anak yang banyak dan soleh, ya. Enggak, itu Ibnu Kathir artinya bukan anak banyak. Wadda kathirun, kathirun di sini fa'ilnya marfu, fi'ilnya adalah wadda. Banyak, min, dari ahli kitab. Min di sini min. Coba di sini min. Lafal min ini bisa ditafsirkan menjadi dua. Dan yang pertama bisa ditafsirkan min ini untuk bayaniyah. Yang kedua bisa ditafsirkan untuk tab'idiyah. Bayaniyah, misal bayaniyah nih, kathirum min ahlil kitab. Banyak, ya, kathir artinya banyak min dari. Dari di sini, lafal dari ini, apakah dia menunjukkan bayan, penjelasan jenis, atau tab'id, memberitahu bahwa sebagian saja. Nah, itu tafsiran ulama. Tafsiran para ulama berbeda pendapat di sini, namun sebenarnya intinya sama sebenarnya. Kathirun min ahli kitab, kalau misalnya ditafsirkan min di sini min bayan, berarti dalalah untuk lafal ini menunjukkan jenis banyak dari ahli kitab, yaitu untuk mengingatkan kita pada jenis mereka. Bahwasanya banyak dari jenis ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu mengingatkan begini-begini. Kalau misalnya kita tafsirkan min di sini adalah min, apa tadi, tab'idiyah, itu dalalahnya adalah bukan dari jenis ahli kitabnya yang ditunjukkan, melainkan pemberitahuan bahwasanya tidak semua ahli kitab, melainkan gini, melainkan sebagiannya, itu banyak dari sebagiannya, gitu ya. Tapi intinya dua-duanya sama sebenarnya, yaitu intinya bahwasanya ahli kitab keumumannya itu menginginkan hal ini nih, nanti kita bahas. Baik, tadi udah wada kafirun min. Dah. Sekarang ahlul kitab. Ahl itu artinya yang memiliki, sahib. Sahib itu artinya pemilik ya. Makanya lafal teman, sadiq, atau sahib itu ada perbedaan. Sadiq itu teman yang benar-benar kamu tuh percaya sama dia. Kalau sahib itu teman yang benar-benar memiliki rasa memiliki sama dia. Iya. Nakema dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahibukum, teman kalian di sini maksudnya sahibukum yaitu orang yang sebenarnya milik kalian juga, yaitu dari diri kalian juga, Quraisy juga. Kalau karena pada saat itu mereka kufar Quraisy mengatakan bahwasanya Muhammad ini gila, Muhammad ini mengigau dan semacamnya, sesat. Ya Allah bantah, ma dhalla sahibukum. Sahibukum menunjukkan sahib, suhbah, yaitu saling memiliki. Bahwasanya ini juga Muhammad milik kalian, dari golongan kalian, itu tidak sesat. Kalau misalnya shodiq, yaitu yang saling mempercayai satu sama lain. Saya bilang, hadza shodiqi. Iya, shodiq kalau misalnya sekarang teman umumnya teman. Tapi kalau misalnya di mana lebih dalam lagi, shodiq atau shodiqah, itu yang saling mempercayai satu sama lain. Kalau sahib, saling merasa memiliki keterikatan, ada keterikatan kepemilikan gitu ya. Makanya kalau misalnya istri sahibah, sahibah tau wala walada, sahibah, istri ya, merasa, kamu suami harus merasa memiliki istrinya, dan juga sebaliknya. Ahl berarti kalau di Indonesia kan itu ahli gitu, ahli itu yang punya gitu. Makanya ahli apa? Ahli ekonomi misalnya, yang memiliki ilmu ekonomi. Ahli tafsir, ahlu tafsir, yang memiliki ilmu tafsir. Ya. Ahlul jarah wa ta'dil misalnya, yang memiliki ilmu jarah wa ta'dil. Nah, kemudian di sini ahlil al-kitab. Al-kitab, yaitu kitab. Nah, istilah ahlul kitab di sini menjadi istilah yang khusus, menjadi hakikat syar'iyah dan juga urfiyah di antara kaum muslimin. Ahlul kitab yang dimaksud di sini, tentu kita sendiri juga ahlul kitab, karena kita punya kitab Al-Quran. Tetapi bukan yang dimaksud di sini kita, melainkan Yahudi dan Nasrani, karena itulah sisanya udah. Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Wadda kathirun min ahlil kitab. Kalau misalnya nih, seorang ahlul kitab masuk Islam, apakah dia layak disebut ahlul kitab? Sudah, dia disebut muslim. Dia disebut muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud orang-orang ahli kitab di sini adalah mereka yang masih kufur. Mereka yang masih kufur. Dan apakah ayat ini ya menjabarkan tentang masa ketika itu saja atau ada petunjuknya untuk masa sekarang? Mungkin enggak ini terjadi masa sekarang hal seperti ini nanti? Hah? Mungkin. Ya, terjadi, maka kita belajar. Wadda kathirun min ahlil kitab, dari ahli kitab. Banyak orang, kalau misalnya di sini sebagian besar ahli kitab kepingin lau, apa arti lau? Harf masdari dia artinya seandainya. Mereka ingin andaikan. Ya ruddunakum. Radda ya ruddu artinya, radda itu artinya menolak bisa, membantah bisa, mengembalikan bisa ya. Menolak misalnya ana, misalnya antum bilang ana aruddu hadzal qaul, saya menolak perkataan ini. Bisa juga membantah ya, ana aruddu hadzal qaul bisa artinya saya membantah perkataan ini. Menolak itu ada yang menolak, menolak jadi enggak menerima. Kalau membantah itu menolak sekaligus membalikkan hal yang sebaliknya gitu. Kalau misalnya mengembalikan bisa. Misalnya mas ini siapa namanya? Mas Hari. Nah, misalnya Mas Hari antum minjem kitab dari ana. Ya. Antum bilang, "Ana astaghir kitab dong." Gitu. Saya minjem kitab dong. Nah, Kemudian mau'idnya sebulan. Atau harus balikan sebulan karena pada tanggal sekarang tanggal berapa? 22 September kitab itu akan mau saya jadikan mahar buat istri saya misal. Antum balikin ya. Ya oke ya, antum balikin. Nah, terus kemudian ketika malam menjelang pernikahan antum belum balikin, ataupun telepon. Mata tarudu kitabi. Artinya apa? Kapan kamu balikan kitab saya? Nah, terus habis itu antum bilang, "Loh, ini kan bukan kitab kamu, ini kitab istri kamu, kan mahar. Berarti saya ngasih buat istri kamu, berarti yang nikah siapa nanti?" Lau yarudunakum, seandainya mereka itu mengembalikan kalian. Ini arti berarti yarudunakum, artinya radda yarud di sini bermakna arja'a yurji'u, yaitu memulangkan, mengembalikan kum kalian. Kum ini siapa? Orang-orang muslim ketika itu, para sahabat, ya kan? Mereka kepingin banget, berhasrat banget, berambisi banget supaya mereka bisa mengembalikan kalian. Nah, dulu para sahabat sebelum masuk Islam itu kufur, kan? Kufur. Untuk mengembalikan kalian kepada kekufuran. Min ba'di imanikum. Min ba'di artinya setelah. Setelah imanikum, keimanan kalian, maksudnya setelah kalian beriman. Jadi mereka pengen mengembalikan kepada nenek moyangnya, agama nenek moyang. Lau yarudunakum min ba'di imanikum, ini terjadi gak sekarang? Dulu Indonesia ini agamanya apa? Menyembah batu. Animisme namanya. Ah, bukankah sekarang ada proyek untuk mengembalikan ke zaman batu? Ada. Aha. Batu akik, yang akik itu dari bahasa Arab. Mengembalikan ke zaman batu. Ke penyembahan. Pokoknya pertama stepnya itu jangan tinggalkan tradisi lama. Nah, tradisi lama itu harus dilestarikan. Jadi jumud benar-benar. Nah, yang ya, mereka Islam, muslimin yang berusaha menegakkan sunnah itu disebut ekstremis, garis keras, keterbelakangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi yang justru kembali ke zaman penjajahan dulu, itu disebut maju. Enggak disebut keterbelakangan, ya kan? Sekarang misalnya kita menegakkan sunnah, jenggotan, cingkrangan, itu doang an-an yang kita punya ya. Tapi yang mereka punya banyak, tahlilan, wiridan, dan baqarahan, yasinan, Quranan, sahih Bukharian, sahih Musliman sekalian kok. Nah, yang benar-benar ada sunnahnya itu malah dituduh seperti itu. Tapi coba di antara kita ada yang kembali kepada sesajenan, gitu kan, perdukunan. Itu kembali ke mana itu? Zaman jahiliyah banget. Jahiliyah Indonesia dulu. Mana sebenarnya yang lebih terbelakang? Kalau mesti dipikir-pikir. Ya. Sebagaimana di Mesir, Salafian Mesir itu dituding oleh orang-orang sekuler sebagai raji'i. Raji'i itu pulang, yaitu kuno. Kuno terbelakang, itu raji'i, Salafian Mesir. Oleh orang-orang sekuler itu begitu. Karena sekuler di sana juga kuat. Lebih kuat lagi di sini sebenarnya. Nah, kemudian di antara mereka ada yang punya surat kabar, kemudian menyebut negerinya sebagai apa? Negeri Fir'aun. Di antara orang sekuler berbangga dengan menyebut Mesir negeri Fir'aun. Langsung dibantah sama para masyayikh. Ente ini ngatain kita keterbelakangan, padahal cuma berapa sih? 1400 tahunan. Ente kembali ke masa Fir'aun. Mana yang lebih raj'i? Mana yang lebih terbelakang? Mereka semua. Iya. Nah, sekarang kita ini diinginkan jangan sampai Islam ini dimurnikan. Jangan sampai. Boleh negara ini Islam. Boleh orang-orang muslim di ini Islam, boleh. Tetapi jangan berislam versi Islam. Kalau bisa Islam versi dicocokkan dengan tradisinya asalnya. Islam Nusantara. Nanti azan pakai terjemahan. Ya. Apa hukumnya? Halal. Karena apa? Menyesuaikan dengan tradisi Islam rahmatan lil alamin salihun li kulli makan wa zaman. Cocok untuk setiap zaman dan makan. Kemudian apa coba yang lainnya? Langgam Jawa, langgam Sunda, Medan, Batak, dan seterusnya. Karena Al-Quran dijadikan wayangan, ya kan? Dan seterusnya. Itu bencana, disaster, kaum Israel gak ada yang melawan, itu akan terus terjadi. Kadang Islam ini memang orang-orang Muslim terutama Indonesia, ya memang kualitasnya kualitas buih rata-rata, itu gejolak dulu. Maksudnya orang-orang yang berlindung di balik tabir ini, mereka memainkan test the water dulu. Baik itu di segi religius atau bahkan di segi pasar, itu kadang kayak gitu, test the water. Apa yang terjadi dari gejolak kalau misalnya kita canangkan ini dulu. Oh, gejolak. Habis itu sepi. Ya kan? Si topik lain. Nah, yang udah sepi ini baru bangkit. Kan kayak gitu sekarang. Nah, Islam yang benar-benar wah, itu dihadang sangat-sangat. Tetapi tetap kalau misalnya kita menolong agama Allah, pasti Allah menolong kita ya. Jika pun misal kita meninggal ketika kita menolong agama Allah, tetapi bisa jadi Allah menolong orang-orang setelah kita. Berkah juga dari usaha kita gitu. Jadi enggak ada yang namanya kita tanya kapan kemenangan? Iya, kapan kemenangan? Kapan khilafah? Kapan ini? Kapan itu? Jangan tanya kapan. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sedang dan sudah dilakukan dan apa yang akan terus kita lakukan itu dulu. Ya. Apapun hasil sebenarnya kita nggak nyari hasil di dunia juga. Karena kalau misalnya kita mengejar target dunia berpatok dunia, itu apa kita bisa make sure kalau misalnya kita pasti masih hidup ketika target sudah selesai? Oh, belum tentu. Bisa jadi kita mati di perjalanan. Tetapi kalau kita mengejar target akhirat, ketahuilah akhirat itu pasti ada. Dan pasti kita akan dapat. Pasti. Dengan dalil, "Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Pasti itu. Makanya hafalin dalil ya. Hafalin ini kaidah benar-benar ya. Tapi hafalin kalau bisa jangan setengah ini doang, mainkan semua ayatnya. Antum ini bisa memotivasi antum untuk berbuat kebaikan. Misalnya nanti kita jelaskan lagi ya, ini masalahnya ini. Kita jelaskan nanti. Tapi kita kembali, lau yarudunakum min ba'di imanikum. Kita Islam sudah mulai berjaya sekarang. Coba sekarang pengajian terutama di Jakarta itu jauh berbeda dengan zaman ketika jenggot anda belum tumbuh atau jenggot antum belum tumbuh. Iya. Zaman ketika kita masih belum seperti ini atau ketika orang tua kita masih belum menikah, itu beda kajian-kajian. Kalaupun ada kajian-kajian kampung yang mana kualitasnya kualitas taklid kayaknya. Iya. Sekarang udah berbeda jauh, makanya kita bersyukur banget. Dengan membanjirnya ini kajian-kajian islami, walaupun 75% tematik sebenarnya, dan itu disayangkan, tapi insya Allah akan berubah. Tetapi ini hal yang sangat patut disyukuri kan. Ini kemajuan. Nah, kemajuan ini akan terus, nanti akan ada penghambatnya. Akan terus, ada ujiannya. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan nanti akan memilih mana kajian-kajian yang terus mengembang, mana yang cuman sekali-kali aja. Dan juga akan memilih juga siapa anak-anak pengajian yang terus mengaji, mana yang occasional aja tergantung siapa orangnya. Itu akan dipilih oleh Allah. Nah, jangankan manusia, syaitan dari kalangan jin, mereka juga berusaha bagaimana caranya anak-anak pengajian yang tadinya rohbah pengajian benar-benar mencari ilmu, menjadi beda orientasinya. Yang tadinya murni ilmu dia mendapatkan keimanan di ilmu itu, bagaimana caranya boleh dia tetap ngaji tapi enggak ada ilmunya, enggak ada imannya, gimana caranya? Banyak yutalbisnya. Ya. Terutama akhwat ya. Yang tadinya Mas Soleh diajak sama temannya, ini bagus nih pengajian sini, datang yuk. Ayo datang. Wah enak, sampai nangis-nangisan, akhirnya menyesal, mengakui kesalahan masa lalu, dan menghitung, dan bermuhasabah, dan seterusnya, sampai kemudian berhijab dan tidak mau taat pada orang tuanya. Ada kayak gitu kan? Ada kayak gitu. Tapi ada juga, kemudian, ada yang tadinya awal-awal luar biasa, ini kemudian, syaitan berusaha menggoda dia. Bagaimana caranya? Dia tetap ngajilah, gak apa-apa. Kesianlah, biarin aja ngaji, tapi ngajinya gak ada nilai. Terutama akhwat nih ya. Gimana caranya? Bukan berarti ini ada setannya, tapi ini salah satu triknya mereka. Ketertarikan perempuan pada pematerinya, itu dia. Iya. Itu yang menjadi salah satu keunggulan idenya setan. Kalau pemateri fulan, saya bakal ini. Kalau enggak beliau, saya enggak mau datang. Karena memang enggak ada pengajian. Kalau enggak ada, kalau enggak bukan beliau, ustaz lain, enggak bakal saya datang. Alasannya apa? Enggak ada alasan, saya suka aja sama pembawaan beliau. Alasannya pembawaan beliau, padahal sisi lain yang dia suka. Iya, enggak ada kayak gitu kan? Ada. Sampai kemudian ada yang sudah bersuami. Dan lebih nurut kepada ustaznya dibandingkan suaminya. Itulah enaknya dari ustaz tuh. Kita bisa ngatur istri orang. Iya kan? Jadi istrinya tanpa sadar lebih taat dan lebih condong kepada ustaznya dibandingkan suaminya. Lebih ngerinya suaminya ini enggak punya ilmu. Lebih ngerinya suaminya ini juga enggak punya rasa cemburu. Ah, udah. Udah kasih aja gue saatnya udah. Iya kan? Nah, makanya itu kalau laki-laki itu banyak sekarang akhirnya malas kan. Ngaji malas kalau kita lihat teman-teman. Teman-teman kita sendiri ngaji sekali-kali doang. Ah, kalau perempuan gerombol. Banyak. Ini juga banyak. Iya. Laki-laki malas kerja dan semacamnya. Ada alasan banyak kayak gitu. Laki-lakinya tetap bodoh. Perempuannya makin sering ngaji, makin sering kagum dengan ustaznya. Dulu yang istri ini kagum dengan perjuangan suaminya, sampai beliin mahar, berjuang kerja, ya, saking capeknya kerja, ya, berjuang demi mahar, kemudian khidbah dan berjuang banget, cinta banget. Tapi karena dapat hidayah sunnah, bukan hidayah suami, tapi hidayah sunnah, dia pergi ke kajian sunnah, kemudian suka dengan ustadz-ustadz sunnah, sukanya pun bukan sekadar suka ilmunya, tapi ada suka sisi lain. Suaminya tetap dalam kejahilan, diajak nggak mau, ayo kajian ayo. Istri kau bertanya, susah bertanya sama suami, tahu apa suami kan? Saya bertanya tentang istihadah, suami gak tahu. Iya, bertanya tentang bagaimana mentarbiah anak, suami ngasihnya duit doang, beli buku. Gitu kan. Akhirnya saya bertanya aja, curhat di ustadz saya, di pengajian, melalui WhatsApp, melalui, dan sebagainya. Akhirnya lebih condong kepada suami ustadznya akhirnya. Nah, yang enak siapa? Sebenarnya nggak ada yang enak sebenarnya. Ustaznya juga nggak enak. Ini istri orang pertama. Kemudian yang kedua, saya udah repot dibanjiri oleh pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin. Dua. Ketiga, istri saya begitu orangnya. Iya kan? Jadi apa? Kualitas keilmuan dari anak ngaji ini itu bukan pada ilmunya, tapi lama-lama perlahan demi perlahan lebih ke bagaimana menguntit ustaz ini lama-lama menjadi bagaimana membicarakan ustadz ini di depan kawan-kawan. Lama-lama menjadi menggosipi ustadz ini. Lama-lama menjadi apa? Jadi gain advantage-nya itu besar untuk syaitan. Ustadznya bisa hancur. Enggak, namanya bisa hancur karena digibahi oleh fansnya sendiri. Ah, iya. Baik itu ummahat atau yang bercita-cita menjadi ummahat, itu semuanya bisa menjatuhkan ustadznya sendiri. Cuma adanya bincangnya tadi bicara iseng lama-lama terus menjadi riba dan seterusnya dikompori. Nah itu kan rugi jadinya. Syaitan dapetnya enak. Makanya syaitan itu lebih suka menghancurkan pengajian lewat kaum hawa, enggak lewat ikhwan. Enggak. Karena ikhwan rata-rata kuat, malas juga, malas mereka. Karena memang ikhwannya juga malas. Nah itu, yang tadinya udah kenal hidayah sunnah ngaji, malah syaitan talbiskan dengan hal-hal seperti ini. Makanya kita berlindung pada Allah. Makanya berilmu lah kita. Benar-benar selagi kita mempunyai pasangan itu harus berilmu. Jadi kalau misalnya nanti pasangan kita bertanya tentang agama, itu enggak kemana-mana perginya. Cukup ke kita. Mas, apa hukumnya gini? Kita jawab. Apa hukumnya gini? Kita jawab. Enak kayak gitu. Iya. Dibandingkan nanti, mas, apa hukumnya ini? Coba tanya ustaz itu. Apa hukumnya ini? Coba tanya ustaz itu. Mas, antum fungsinya apa sih? Nanti lama-lama. Atau minimal, kalau misalnya memang enggak rela karena cemburu, istri bertanya kepada makhluk lain, kita yang bertanya ke Google, kita yang cariin gitu loh. Ada usaha. Iya, saya tahu, Dok. Saya jahil ya, nih saya cariin. Dicariin. Nih, nyok. Lon, kan lihat sendiri. Iya, daripada dia nanti bertanya kemana-mana gitu kan. Baik, lau yarudukum min ba'di imanikum, mengembalikan menjadi apa? Kufar, menjadi orang-orang kafir kembali. Ini memang tafsir ini tafsiran Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka ingin, ahli kitab ingin supaya kembali kepada kekafiran, kejahilian. Saking apa irinya. Ini sekarang nih, min ba'di imanikum kuffaron hasada. Ini trik-trik syayatin, manusia maupun jin. Di antara kasusnya, orang-orang yang baru bertaubat dari dosa besar yang mereka lakukan di masa lalu. Banyak orang atau sebagian orang yang bertaubat itu merasa thrilled dengan bertaubatnya dia. Thrilled itu seperti terpacu semangatnya setelah bertaubatnya dia. Orang yang baru hijrah dari kemaksiatan ke ketaatan. Langsung enggak mainnya enggak woles mainnya langsung hantam. Nah, makanya orang-orang yang baru bertaubat itu jangan dijadikan sebagai sasaran mata, tokoh. Jangan dijadikan tokoh dari awal. Pertama takutnya ujub. Kedua dia belum lengkap, maksudnya belum sempurna dia itu, masih banyak kekurangan. Nah, misalnya musisi, ya, yang mau langsung berdakwah itu nggak bisa antum lihat dia full, murni, benar-benar seperti salafus soleh. Enggak, masih ada titik-titik kemusikannya. Pasti kan? Orang yang mantan musisi ya, kalau antum jadikan dia sebagai orang-orang yang da'i, berdakwah, itu antum setelan dia, pasti akan setelan musiknya masih ada. Yang dulunya suka misalnya metalcore atau new metal seperti Slipknot dan sebagainya misalnya. Yang dulu suka baju-baju ketika dia buat video pasti ada screaming-screamingnya, dulu suka emo, dia masih suka pakai celak-celak ketika dakwah. Yang dulu suka death metal, yang dulu suka black metal, masih ada. Jadi dia perlu masak dulu, masak proses dulu bentar. Jadi jangan langsung dijadikan sebagai tokoh dakwah, jangan. Masih ada itu gak mudah. Kadang malah dia bisa intikas. Intikas itu dari tadi dia taubat bagus, kembali lagi. Bisa kayak gitu. Nah, itu syaitan menginginkan orang udah taubat, balik lagi ke itunya. Tapi dengan format lain. Seperti orang tadi taklid buta, mau tidak taklid lagi, tapi ternyata terjerumus ke taklid buta lainnya, yang lebih parah bahkan, tapi lebih halus. Begitu juga dengan hal-hal seperti ini. Musisi yang sebenarnya. Mantan dukun. Ya, bekas dukun misalnya. Dulunya dukun, atau praktisi tenaga dalam dan semacamnya. Ketika dia langsung berdakwah, ya, merukiah atau semacamnya, itu yakin anak, ada sisi itunya. Ada sisinya. Ada sisi kemantanan dukunnya. Ada. Nah ini menjerumusnya nanti ke kekufuran. Ini bisa lebih parah daripada tadi yang musisi. Ya. Kalau musisi lebih kita syabubil kufar juga sih. Tapi ini juga tasyabubil kufar juga. Mantan dukun itu tidak bisa langsung menjadi da'i yang populer, kemudian merukyah dan semacamnya, karena masih ada sisa-sisanya yang belum dibersihkan, yang mungkin dia belum sadar. Dia mantan praktisi dan semacamnya. Makanya untuk melihat perbedaan. Ini maaf kalau ada perukyah di sini. Bukan ini juga beda. Nah, ini beda. Alirannya beda. Misal, kalau misal kita lihat sejujurnya nih, antum bedakan kajian kitab maupun tematik para asatidzah dibandingkan dengan kajian rukyah. Apa bedanya? Kajian kitab maupun tematik, kajian asatidzah, kajian ilmiah benar-benar tidak akan memampangkan foto, ya. Enggak, kecuali yang di baliho-baliho itu udah bukan urusan itu. Biar mereka. Tapi ini. Tapi bedakan dengan kajian praktisi rukyah. Beda enggak? Bedanya apa? Ini praktisi rukyah ini. Bedanya apa? Bedanya mereka selalu memampangkan fotonya. Iya enggak? Antum sadar enggak selama ini? Kalau misalnya kajian-kajian ilmiah, tematik maupun kitab, enggak bakal ustadznya itu rela fotonya di pampang ini sambil pakai peci sorban atau pakai kaos, enggak mungkin. Iya kan? Tapi kalau misalnya praktisi rukyah, kok kenapa? Kok bedanya di sini itu? Bedanya di sini. Kenapa kok selalu ini tampilin? Kenapa? Apa karena takut enggak ada hadirin atau gimana? Padahal cukup nama aja sebenarnya. Dan ternyata hal seperti ini itu bukan hal yang remeh sebenarnya. Melainkan itu adalah sisa-sisa dulunya dukun. Ini bukan berarti anda menuduh orang-orang dukun, bukan. Tapi di antara karakteristik dukun itu memamerkan kesaktian, ya kan? Dan juga ada sifat narsisnya juga. Nah ini sifat narsis itu biasanya atau kadang atau seringkali itu merupakan kalbis dari iblis juga, ya. Nah orang-orang yang merukia itu sangat rentan kena serangan. Maksudnya kena serangan, sangat rentan diserang walaupun belum tentu kena. Mungkin Allah lindungi atau mungkin ada jinnya yang dia tidak sadar melindunginya. Foto semacam itu dengan disebar-sebar begitu, itu mempermudah jalur sihir sebenarnya. Dan itu kadang malah justru orang yang merukyah tidak menyadarinya, itu sayangnya. Ya. Jadi syaitan dapat beberapa keuntungan. Pertama, syaitan enggak perlu repot-repot memfoto dia, sama kan? Dia foto dirinya sendiri. Iya kan? Kedua, foto tersebut di baliho atau di poster itu disebar, di-share ke ratusan grup WhatsApp kemana. Akhirnya banyak orang melihatnya. Dan pasti ya ada yang melihatnya dari orang-orang yang telah mendengkinya. Sehingga mempermudah jalur sihir dia. Jadi sama aja kan mempermudah setan untuk menghancurkan dia. Nah itu sebenarnya makanya orang yang baru taubat itu tidak bisa langsung dijadikan rujukan. Walaupun benar alhamdulillah bertaubat, enggak bisa langsung dijadikan rujukan. Enggak mungkin orang baru taubat langsung berilmu benar-benar, enggak. Orang yang kembali ke agama Allah yang tadinya bermaksiat atau kufur itu lebih dikonsentrasikan oleh syaitan untuk mengembalikannya kepada kekufuran atau kemaksiatan. Benar kan? Dibandingkan dengan orang yang udah bergelimang kemaksiatan. Makanya bedakan ketika orang Yahudi bertemu dengan sahabat. Oh kalian itu sholat aja digangguin, saya biasa aja. Lah iyalah, orang kalian orang Yahudi, mana ada? Mana ada orang mau menghancurkan bangunan yang sudah hancur? Ya enggak? Nah, ketika orang berusaha untuk berbuat islah, sholat, dan baik, syaitan akan lebih menekan lagi. Ya. Nah, sekarang penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kenapa orang-orang ahli kitab ini mereka mau mengembalikan para sahabat kekafiran? Karena hasadan. Satu doang ini penyebabnya tadi. Satu doang hasadan. Penyebabnya hasad. Pertanyaannya, tidak mungkin hasad itu terjadi kecuali dalam kalbunya mengikrarkan keutamaan orang yang bisa hasad ini. Iya. Gak mungkin. Misalnya anak hasad dengan pengemis. Ngapain anak hasad? Iya. Ngapain? Anda gak sama sekali gak ada pengikraran terhadap baiknya pengemis ini. Saya mengemis. Saya iri dengannya karena dia dapat mengemis. Ngapain? Gak ada. Di hati saya gak mengikrarkan ada keutamaan dia. Gak? Tapi kok saya hasad sama Saputra. Karena dia Masya Allah. Dalam waktu 1 menit sudah hafal 109 dan 110. Saya iri sama dia. Karena berarti saya mengakui keutamaan dia. Ini dia yang bagus. Ya, selama nanti tidak ada maksud untuk menjatuhkan. Begitu. Jadi tidak ada hasad kecuali ada pengakuan akan keutamaan yang dihasadi. Dan kata Ibnu Qayyim, likulli fadlin hasidun. Untuk setiap keutamaan pasti ada yang iri. Ini menunjukkan orang-orang ahli kitab, mereka tahu enggak bahwasanya Nabi itu benar? Tahu. Buktinya apa? Hasadan. Hasad. Hasadan di sini mas apa di sini? Kok maf'ul? Maf'ul li ajli ya atau maf'ul lahu ya. Maf'ulun bihi di sini ada dua. Yang pertama kalimat la yurdunakum min ba'di imanikum itu maf'ulun bihi pertama. Maf'ulun bihi dari lafal wadda. Fi'il wadda itu transitif membutuhkan objek dan objek pertama itu kalimat lau yarudunakum min ba'di imanikum. Objek kedua kufara. Maf'ulun bihi yang kedua kufara. Hasadan di sini maf'ul li ajli. Jadi karena ya sebab atau demi rasa hasad itulah maka mereka pengin mengembalikan orang-orang beriman kepada kekufuran. Min indi anfusihim dari diri mereka sendiri. Nah, di sini min indi anfusihim ada tiga panah, ada tiga panah, ada tiga sasaran. Apa sih yang min indi anfusihim? Apa sih yang ada dari diri mereka? Apa itu? Ada tiga sasaran. Sasaran pertama mungkin bisa ditafsirkan min indi anfusihim ini kembali kepada lafal wadda. Berarti apa? Keinginan mereka itu dari diri mereka sendiri murni. Ya, bukan suruhan siapa-siapa. Itu dalalahnya. Kalau min indi anfusihim dari diri mereka ini kita tafsirkan kembali ta'alluqnya, keterkaitannya kepada wadda, maka berarti keinginan mereka ini murni dari diri mereka sendiri tanpa disetir oleh kaum tertentu atau pihak tertentu. Itu tafsiran pertama ya. Min indi anfusihim, tafsiran pertama ta'alluqnya atau keterikatannya dengan lafal wadda yang menunjukkan bahwasanya keinginan mereka itu murni dari diri mereka bukan karena dorongan dari pihak lain. Dan memang itu kenyataannya. Atau bisa ditafsiran dua, min indi anfusihim kembali ke lafal yaruddunakum. Ke lafal yaruddunakum. Yani bahwasanya maksudnya apa dalamnya? Bahwasanya mereka benar-benar akan melakukan pengembalian itu dari diri mereka sendiri. Maksudnya mereka benar-benar akan berusaha untuk melakukan itu, enggak pakai wasilah, mereka sendiri yang melakukan. Ya. Tapi itu tafsiran kedua. Tafsiran ketiga, hasadan min 'indi anfusihim. bahwasanya rasa hasad itu ada di dalam diri mereka masing-masing. Ya. Tiga-tiganya sebenarnya sahih, tiga-tiganya sahih. Walaupun nanti secara i'rab itu sebenarnya beda-beda nantinya. Kalau kita kembalikan ke wadda, berarti min 'indi anfusihim itu muta'alliq bi wadda i'rabnya. Kalau yarudunakum muta'alliq bi yarudunakum. Kalau kembali kepada hasada, berarti dia min 'indi anfusihim ini sifat untuk hasad. Ya. Itu dari segi i'rab. Sebenarnya enggak wajib juga antum memahami banyak banget banget ya. Jadi cukup tadi aja. Min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Min ba'di setelah ma tabayyana, ma masdariyah di sini, setelah tabayyan, tabayyun, tabayyun apa ya? Jelas terverified. Terjadi, bukan ke orang-orang Yahudi sekarang tahu, orang Muslim itu yang benar tahu. Apakah mereka berusaha untuk mengembalikan kita kepada kekufuran? Iya. Sekarang iya. Makanya sebenarnya trik mereka apa? Anak-anak mudanya dihancurin dulu. Oh, udah yang tua, udahlah tua, biarin. Ntar lagi mati. Anak-anak mudanya ini hancurin dulu. Bikin program-program yang buruk. Bikin program-program yang menjauhkan dari mereka dari agama. Cukup itu aja sebenarnya. Nah. Karena mereka tahu kunci keberhasilan Islam ikut agama Islam. Benar-benar. Kunci kehancuran Islam tidak ikut agama Islam walaupun topengnya agama Islam. Benar. Mudah sebenarnya mereka. Makanya keburukan itu banyak jalannya. Oleh karena itu hufatin nar bil kalau misalnya al-jannah hufatin jannah bil makarih. Yaitu surga dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci, sulit. Tapi apa lafalnya wahufatin nar, kalau nar dikelilingi dengan sesuatu yang nikmat, indah, mempesona. Jadi mudah jalan keburukan itu. Oke, mereka berusaha untuk menghancurkan anak-anak muda kita. Nah sekarang kalau misalnya orang-orang tua kita tidak peduli sama anak-anak muda dan hanya bisa mengatakan anak muda zaman sekarang, orang bisa gitu doang. Itu gak cukup. Karena anak-anak muda bisa bilang orang tua zaman sekarang. Bisa ngomong gitu kan? Enggak cukup dengan hanya menyalahkan anak muda zaman sekarang. Karena anak muda mereka dimensinya seperti itu, kegalauannya seperti itu, ya. Labilnya seperti itu. Mereka butuh bimbingan, bukan butuh judgement. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan anak muda zaman sekarang dengan bedanya yang zaman kita dulu. Zaman sekarang anak muda itu seolah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan anak muda zaman sekarang itu cara untuk membangkitkan mereka tidak dengan cara ditalkin seperti zaman dulu, zaman kita. Kita dulu zaman kita ditalkin sampai kita bertaklid dan kita memang penurut ketika itu. Tetapi di zaman sekarang beda. Sekarang bukan talkin, tapi talking, nah, tapi sharing sekarang zamannya. Sharing, ajak berembuk bareng. Sekarang anak-anak muda sekarang pengennya gitu. Ajak, mereka ingin dihargai kalau zaman sekarang ya sekarang. Iya, beda dengan anak-anak kita dulu masa SD atau SMP. Bedanya sekarang seperti itu. Nah, kalau orang-orang tua misalnya atau yang generasi di atasnya tidak mempedulikan mereka, terus siapa? Mereka ini adalah sasarannya Yahudi. Ya, dengan program-programnya. Sekarang siapa yang membimbing mereka? Kalau misalnya hanya menyalahkan saja, anak muda pun bisa menyalahkan orang tua di akhir kelak bahkan. Tapi bagaimana caranya gitu? Ya kan? Sedangkan anak muda nanti ini calon pemimpin generasi bawah kita terus. Anak muda sekarang. Makanya butuh benar-benar anak muda sekarang itu kembali kepada ajaran Islam. Kalau misalnya udah ngumpul di musala seperti ini anak muda, ya udah alhamdulillah. Ya. Malah kebalik, orang-orang tuanya enggak mau ngumpul. Kadang-kadang gitu. Merasa apa? Udah enggak cukup, enggak butuh ilmu lagi. Anak muda tuh yang butuh ilmu. Ilmu itu dibutuhkan tua dan muda, bahkan yang tua kadang lebih membutuhkan karena apa? Enggak lama lagi. Ya dalam artinya itu bahasa kasarnya. Kenapa? Karena bagaimana bekal zadul ma'adnya dia? Bekal menghadapi hari akhirnya dia? Apa nanti dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan? Ya. Nah. Makanya ilmu itu dibutuhkan bukan hanya anak-anak muda, melainkan orang-orang tua pun butuh, bahkan bisa jadi lebih butuh. Karena bisa jadi selama bertahun-tahun dia hidup dalam kejahilan, dia tidak tahu ternyata sudah berapa miliar harta haram dimakan. Sudah berapa kali sholat tidak sah. Apakah tidak takut nanti kita dihisap? Kamu kenapa sholatnya tidak sah berpuluh-puluh kali? Kenapa sekian miliar sudah kamu makan? Saya enggak tahu ya Allah. Kenapa kamu enggak belajar? Loh, saya kan sudah tua ya Allah. Enggak ada kayak gitu. Biarin anak-anak mudanya yang belajar. Enggak mungkin kayak gitu. Malah nanti yang benefitnya anak-anak muda. Ya, makanya Masya Allah, tidak ada tua dan muda, semuanya harus menuntut ilmu. Baik, karena hasad itulah, jadi hasad itu menggerakkan tubuh mereka ini untuk mengembalikan orang-orang muslim kepada kekufuran. Begitu juga dengan Yahudi yang masih sekarang, sampai sekarang hasad kepada kita semua. Hasad kepada takbirnya kita. Hasad kepada aminnya kita. Dan hasad kepada semua yang kita pakai. Makanya kadang-kadang ada sunnah Nabi yang berusaha mereka hilangkan dari pikiran kaum muslimin, tapi mereka malah melakukannya. Karena mereka tahu ini yang benar. Masalahnya mereka melakukan itu tanpa keimanan, sehingga tidak berarti bagi mereka. Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu. Fa'fu. Coba di sini diajarkan apa? Setelah ini semua ada fa di sini istinafasnya. Fa di sini ada bab baru yang harus kita lakukan di sini. Tetapi nanti ada pembicaraan bahwasanya ayat ini telah dinasakh dengan ayat peperangan. Terutama setelah itu ada wacana di surat Al-Hasyr. Ya, ada Bani Qainuqa, Bani Nadhir ya, itu diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengusir diri mereka sendiri sebenarnya ketakutan ya. Jadi ayat ini turun sebelum itu ya. Jadi ayat ini dinasakh, namun walaupun ini ayat dinasakh, namun hikmahnya tetap ada. Tetap ada dari kalimat fa'fu wasfahu. Bayangkan, di awal masa periode Madinah, orang-orang Yahudi menjelek-jelekkan Nabi, menyakiti Nabi, tapi disuruh apa dulu? Fa'fu wasfahu. Kenapa? Karena belum kuat kalian itu. Udah maafin aja dulu, gak usah gegabah. Ya. Fa'fu maka u'fu. Afwan. Apa artinya? Maafin. Maafin mereka. Pertanyaannya, apakah Yahudi minta maaf duluan? Enggak. Tapi siapa dulu yang memaafkan? Kita. Maafkan dulu. Mereka aja kita. Biarin. Ntar kalau misal kita udah banyak, awas lu ya. Nah. Iya, pertama maafin aja. Ya. Jadi, kalau masih lemah ya jangan banyak tingkah gitu loh. Jadi al-afu wasfahu. Tidak cukup dengan afwan, dengan memaafkan, tapi dengan safah. Ini beda. Afu itu tarkul mu'akhadah bidzan. Yaitu tarkul mu'akhadah itu berarti tidak menganggap dosa. Atau tidak menganggap kesalahan. Misalnya antum ada salaman. Ya kan? Pas anak lagi jalan, tiba-tiba antum berlari terus nginjek kaki anak. Aduh. Gitu. Terus anak enggak menganggap itu kesalahan. Udah itu afwan. Itu afu. Yaitu memaafkan. Udah enggak apa-apa. Tetapi ternyata masih kesisa dikit. Orang. Ya, masih kesisa. Nah, untuk menghilangkannya itu namanya safah. Makanya ada musafaha, itu bisa menghilangkan dosa antara kita, ya kan? Musafaha itu ini apa? Salaman, musafaha. Iya. Wasfahu, sofaha, bukan kebalik. sahaba nanti arti Quran artinya. Wasfahu ya artinya izalatul athar minan nafs, yaitu menghilangkan bekasnya dari jiwa kita. Karena kadang-kadang kita maafin si maafin, tapi bekasnya masih ada gitu kan. Kalau misalnya perempuan disakiti sama lakinya, bilang dimaafkan namun tidak dilupakan. Gak bisa gitu, maafin, lupain. Tapi ingat lagi nanti kalau misalnya pas momentum tertentu ya. Fa'fu, maafin. Wasfahu, udah, nggak usah diinget dah. Nggak usah berasa apa-apaan. Jadi ketemu dia enak lagi, nggak usah bertemu dia langsung empat rasanya nggak enak lagi. Nah, itu kepada siapa? Kepada orang-orang kafir loh itu. Ya, itu di periode Madinah awal-awal. Ketika baru hijrah. Emang surah Al-Baqarah ini emang awal-awal di periode Madinah awal itu. Nah, kalau kita pelajari di sini, iya ayat ini sudah dinasakh. Baik, hukumnya sudah dinasakh. Tetapi ibrahnya itu tidak akan pernah dinasakh. Maksudnya ibrahnya apa? Untuk orang kafir saja di awal periode itu diminta untuk memaafkan bahkan menghilangkan bekas kebencian terhadap mereka karena tingkah mereka, apalagi kalau untuk orang muslim. Nih, paham gak sih? Antum punya tetangga di sini. Misalnya antum di kampung isinya Kristen semua, minoritas muslim lah, diantara antum dan beberapa ikhwan. Terus anjingnya gonggong terus tuan. Gonggong tuh pas kita lihat lagi seolah lagi mengejek kita gitu. Iya. Yeah. Terus habis itu ngelihat tetangga ada yang lagi miskin sambil lihatin kita kayak ngegibahin kita gitu loh. Terus rumah kita dipilok lambang apa gitu, lambang grunge misalnya. Bulan XX mulai melet gitu kan misalnya ya. Ingat ayat ini, fa'fu wasfahu, maafkan dan udah hilangin sisanya. Nah itu kalau misalnya kita apa dalam kondisi lemah, kalau kita ngelawan lebih buruk lagi, ntar dikerahin semua anjingnya jadi kan bisa gawat gitu. Nah ini makanya strategi juga. Fa'fu wasfahu, tunggu itu afwan dan safaha. Hatta ya'ti Allah bi'amri. Kalian tunggu, kalian maafkan aja. Udah sampai Allah akan datangkan nanti perintahnya. Nah baru nanti ada perintah. Qatil musyrikin dan semacam baru ada perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa, maha mampu. Loh ini apa nyambungnya antara sebelumnya dengan innallaha ala kulli syai'in qadir? Oh, nyambung sekali. Nyambungnya mana? Allah itu mau membalikan bumi, menghancurkan Bani Qainuqa atau Yahudi ketika itu mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi syaratnya apa dari Allah? Kalian sabar dulu. Aku itu maha mampu, tapi di sini hikmahnya ada. Sabar dulu, udah. Dimin dulu aja. Sebenarnya kalau mau dibalikin, hancurin semua juga, sekarang juga bisa detik ini. Mudah bagi Allah. Makanya dari sini innallaha ala kulli syai'in qadir, para sahabat pun oh mengambil ibrahnya ya. Allah maha mampu ya. Kalau Allah mau sekarang hancur mereka juga bisa kan? Ya udah kita sabar aja. Kan Allah yang maha mampu dan dia memerintahkan kita untuk sabar. Lalu kita mau ngapain protes? Enggak mungkin. Ini terserah Allah semua ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah. Oke, sekarang coba di sini. Apa di balik hikmah juga di ayat ini? Ada satu hal yang sangat kontra antara orang kafir dengan orang muslim, akhlaknya. Orang kafir di sini hasad. Ya. Yang ini fa'fu wasfahu muslim. Bayangkan. Bertentangan enggak? Bertentangan. Hasad itu kalau dipelihara itu jadi mendidih. Makanya dikatakan mendidih karena lisanul hasud la yastarih. Lidahnya penghasut enggak bakal istirahat. Kalau zaman sekarang Jemari hasud la yastarih. Iya. Iya. Nah, lawannya kita, kalau misalnya mau berakhlak bertakhalluq dalam Islam, maafkan dan udah hilangkan bekas-bekasnya. Malu sendiri dia nanti. Iya. Saya pernah ada orang yang di thread lain status orang menyinggung anak, menjelekkan anak. Langsung nanya inbox, assalamualaikum, ada apa denganmu? Tapi kemudian kalau misalnya kita lembutkan, ya tadi orang itu terkesan benci di komentar lain terhadap kita, malah jadinya sahabat kita. Bahkan dia bilang, insya Allah mau bantu kegiatan itu. Tadinya kepingin, akhirnya menjadi membantu kita. Tapi anak-anak tolak kalau itu, ya, nggak bisa. Tapi kita maafkan dan kita hilangkan asarnya. Makanya ada satu hadis yang kata Rasulullah itu ketika ada seseorang sahabat juga, ini lihat ada penghuni jannah nih, ya. Nah, sholatnya biasa aja, iya sholat nafilah biasa, pokoknya semua biasa aja, nggak ada yang istimewa, sama para sahabat. Apa sih kuncinya? Ya pas sahabat sampai ada di antara sahabat 3 hari 3 malam nginep di rumahnya cuman ingin mengetahui hakikat orang ini. Apa sih syariat yang dia tunaikan sehingga mencapai derajat seperti ini? Ya kan? Nah, tadinya ternyata kamu biasa aja, Mas. Iya saya biasa aja nih perasaan gue. Habis itu ya wes lah, saya pulang lah kalau gitu. Kata Rasulullah itu kamu itu sampein itu calon penghuni surga loh. Duh, apa iya gitu loh. Tapi saya biasa aja Mas, biasa aja. Ya biasa kayak gitu kan. Laki-laki juga kadang-kadang perempuan kayak gitu. Kamu cantik banget sih. Ah biasa aja padahal ya. Baru tahu loh ya. Laki-laki juga gitu biasanya. Calon kalau sini pinter banget antum. Apa IP-nya Masya Allah. Biasa aja Mas. Dalam hati itu sabu atau nah misal kayak gitu biasa aja ya wes lah kalau gitu aku harap mulai sih ya gitu. Ya wes mulai lah gitu. Sini ada kuncinya satu, saya itu nggak pernah ketemu apa nggak pernah merasakan kepada orang itu adanya rasa hasad benci nggak sama muslim sih nggak. Ya, makanya ada doa kemudian Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb kami, janganlah kamu jadikan engkau jadikan di qalb kami ada ghil. Ghil itu hiqd. Hiqd itu kedengkian, kebencian, ya. Dengki itu selalu dia ada pengakuan terhadap keutamaan orang yang didengki. Tapi kalau benci itu enggak mesti. Enggak mesti tentang keutamaan, enggak mesti. Bisa aja benci karena orang ini jelek banget gitu. Bukan jelek mukanya, tapi bisa juga karena jelek mukanya. Kamu kok kayak gitu Mas, enggak enak banget sih dipandang Mas, ya kan? Benci terus ngeliat muka antum tuh kayak sebel banget itu. Nah, itu yang rasa-rasa kayak gitu hilangkan. Apalagi sama muslim ini kan. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kalau kita tahu di beriman, kita ada perasaan benci, ini yang salah di siapa? Kita sendiri. Jadi kita. Nah, ini yang bisa menghalangi kita dari surga itu. Ya, di satu sisi ya. Tapi orang ini dikatakan Nabi, ini ahli jannah ini. Penghuni surga ini insya Allah. Amalannya standar. Enggak keren-keren amat. Standar keumuman sahabat ketika itu. Sama seperti kita misalnya. Amalannya biasa apa sih? Standar anak ngaji, jenggotan, bagian punya cingkrangan. Oh ini punya pasti. Nah, udah apalagi? Sholat nafilah biasa aja, dia dagang ya, dagang apa, bahkan dagang di tomat, dagang apa biasa aja. Tapi ketika akhlaknya mencerminkan dia enggak pernah ada rasa sebel sama muslim atau muslimah, maka insyaallah itu. Nah, fa'fu wasfahu hatta yatimallahu bi'amrin Allah al-Qur'an. Kemudian waqimus shalah dan dirikanlah sholat. Di sini katakan menegakkan sholat adalah dengan melaksanakannya tepat waktunya. Nah, tepat waktunya ini sebenarnya asas yang paling penting. Bahkan kadang asas toharah itu kadang boleh dihilangkan kalau sudah mepet waktunya. Antum enggak nemu air, enggak nemu debu, udah waktunya mau habis, udah langsung ya salat. Antum enggak punya pakaian yang cukup, ya misalnya ternyata terbuka auratnya, enggak ada penutup. Misalnya di padang pasir, jalan dan sebagainya. Enggak ada penutup, bentar lagi misalnya maghrib, oh belum salat asar. Udah langsung aja salat asar walaupun dalam keadaan seperti itu. Harus tepat waktu, jangan sampai keluar waktunya. Ya. Dan sempurna syarat, syaratnya apa? Syarat sah salat. Ini istiqbalul qiblah. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Kemudian bersuci dari hadas dan lain-lain. Rukun, rukun-rukunnya dari takbiratul ihram, dari niatnya sebelumnya, takbiratul ihram dan seterusnya. Dan sunnah-sunnahnya juga. Nah, adapun sunnah ini sunnah dia, tidak wajib sehingga meninggalkannya tidak masalah insyaallah. Tapi yang lebih baik diamalkan. Kemudian waqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, keluarkanlah zakat harta-harta kalian, dan lakukanlah segala perbuatan taat yang dapat menyucikan jiwa-jiwa kalian. Wa ma tuqaddimu, dan apa, so di sini ada dua amr, waqimus shalah wa atuz zakah, selesai ya. Kemudian waw berikutnya, waw istina, ya kan? Kalau dilihat dari kita punya banyak waw di sini. Ada waqimu, ada waw pertama, waw kedua setelah mim, ya kan? Wa'atu, waw pertama, waw kedua setelah wa'ta. Tapi kita tafsirkan di sini waw waqimu, waw yang pertama. Waw apa namanya? Istinaf, karena membuka bab pembicaraan baru, ya kan? Waqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa'atuz zakah, dan waw di sini ataf. Ya, ataf terhadap aqimu, nyambung ke aqimu. Dua-duanya juga sama-sama fi'il amr. Tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat. Selesai. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Nah, waw dalam wa ma tuqaddimu, waw baru lagi istinaf. Ya kan? Menjabarkan satu kaidah penting dalam kehidupan kita. Ma di sini dia ya isim mausul, tapi dia syarat. Syarat, dan dia posisinya maf'ulun bih muqaddam. Ya. Maf'ulun bih muqaddam. Dan apa yang sekarang kalau misalnya maf'ul bih muqaddam itu, kalau Inggrisnya itu seperti whom. W-H-O-M. Whom. Ini kan biasanya buat objek ya. Wama tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian taqaddam, ya usahakan, apa yang kalian tebarkan li anfusikum, untuk kebaikan diri kalian. So, di sini ada isyarat juga dengan kalimat li anfusikum, berarti kebaikan yang kalian, apa kebaikan ini bukan kebaikan mutlak begitu saja, melainkan kebaikan yang memang kalian niatkan untuk diri-diri kalian kelak di akhirat. Ya. Iya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, untuk diri-diri kalian, yaitu untuk modal kalian, untuk bekal kalian nanti di akhirat, min khairin, min dari khairin, kebaikan. Apa yang kalian usahakan dari kebaikan untuk diri, kemaslahatan kalian dunia akhirat. Baik, sampai situ dulu. Min di sini bayani, menjelaskan jenis. Ya. Ini tuqaddimu itu fi'il syarat. Apa yang kalian begini, maka akan begini. Nah, di sini berarti gimana? Apa yang kalian kedepankan, apa yang kalian usahakan bagi diri kalian dari kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan menemukannya di sisi Allah. Tuqaddimu, tadi artinya tuqaddimuna, nunnya dihapus karena dia fi'il syarat. Tajiduhu artinya aslinya tajidunahu, nunnya dihapus karena tajidu ini jawabu syarat, majzumnya, jawabu syarat. Kalian akan tajiduhu, menemukan Gue disini kembali ke mana? Hah? Boleh antum bilang ma, boleh antum bilang khair. Ya boleh dua-duanya, terserah gak apa-apa. Tapi kan intinya kan sama sebenarnya. Apa yang kalian pilih kebaikan itu? Kalian akan menemukan kebaikan itu di sisi Allah nanti. Iya. Iya. Jadi apa yang kita usahakan sekarang nih? Ya, ini kalimat ini bisa membuat kita termotivasi bisa. Bisa juga kita membuat kita bangkit dari keterpurukan kita. Misalnya kadang kita ya manusia lah. Kadang kita beramal soleh itu udah capek-capek tapi enggak ada yang menghargai. Kadang. Kadang gitu ya. Atau memang enggak pernah beramal soleh atau gimana? Nah, kadang ya beramal soleh enggak dihargai. Misalnya bapak-bapak nih beramal soleh buat anaknya, berbakti dalam rangka berbakti buat anak. Membelikan anaknya misalnya HP. Nah, subhanallah yang malu banget ini udah SMP enggak ber-HP ya. Atau udah SMA enggak ber-HP malu banget. Mau kerja juga enggak boleh, mau nyolong apalagi gitu kan. Coba dong Pak, beliin saya gitu kan. Ya, insyaallah dibeliin HP Nokia. Karena bapaknya HP-nya masih jadul, dikira itu HP juga buat anak muda sekarang. Bapaknya enggak ngerti, tapi niatnya baik. Kadang memang niat baik tidak cukup ya. Harus tahu selera orang. Nah, dikasih HP Nokia. Perlu HP dari Sunda, Nokia. Ya. Enggak HP Jawa sekarang, Nokule. Ya. Itu dikasih. Ya Pak, kok HP-nya kayak gini sih Pak? Gimana tuh? Gak mau. Udah dibeliin, ya. Udah seneng-seneng. Pas di counter, masya Allah HP-nya murah. Seneng bapaknya, alhamdulillah saya bisa beliin anak saya HP murah. Dikiranya memang dia beruntung, tapi padahal emang itu murahan. Ini leh, kayak HP. Apa? Hari gini, bapak gak up to date deh. Sakit hati kan? Langsung. Wa ma tuqaddi mulai afisikum, min khairin tajiduhu indallah. Yang penting kan saya sudah ini. Berusaha, tapi insya Allah berusaha lagi. Habis itu jangan nyerah. Berusaha lagi. Jadi emang kadang niat baik memang dalam urusan seperti ini aja, niat baik kadang juga gak cukup. Misalnya mau bertamu, ya niatnya baik banget. Bertamu pagi-pagi, niatnya baik untuk sarapan bareng ya. Bertamu pagi-pagi ya. Ini ya, niatnya baik ya, untuk masih pagi masih fresh. Dalam pikirannya dia niat baik nggak cukup. Lihat keluarga dini yang mau diziarahi, apakah masih tidur mungkin atau gimana? Kan mungkin. Atau mungkin ngurus anak sekolahnya atau gimana? Gitu kan? Kadang nggak cukup. Harus tahu trik-triknya juga. Ya. Nah, wama tuqad dimulai yang fisikum inafirin tajirin Allah. Masih banyak lagi kaidah-kaidah kehidupan, hal-hal yang real dalam kehidupan kita. Bisa dicerminkan di sini. Hal-hal yang mungkin kita sudah beramal capek-capek tidak dihargai oleh makhluk. Tetapi kan kita tahu, makhluk itu selihat-lihatnya mereka, mereka belum tentu merasa dari apa yang mereka lihat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti melihat. Dan tidak mungkin Allah sia-siakan kalau misalnya kita benar-benar niatan baik. Maka tajiduhu indallah. Nanti di akhirat kita akan dapat itu. Dari kesabaran, ya. Baik kesabaran menjomblo atau kesabaran beranak, itu semua kesabaran kalau benar-benar nafsiku min khair, kalau itu khair jadinya khair, itu insyaallah tajiruhu indallah. Ya. Nah, sekarang dikuatkan lagi oleh kaidah yang lebih umum, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian amalkan maha melihat. Jadi gak usah sedih. Gak ada yang lihat nih, saya mau infak. Aduh sih berat banget mau infak nih, 100 ribu, tinggal 150 uang saya. Gak ada yang lihat. Diinfakin. Langsung tiba-tiba ada yang baca wama atau jidul. Wama itu kan dimulai al-fusikum. Masya Allah. Alhamdulillah gak ada yang lihat. Justru ini hikmah yang gak lihat, berarti saya makin ikhlas sama Allah. Alhamdulillah kan. Tajiduhu indallah. Kadang-kadang kita berat memang melakukan suatu amalan dalam kesepian. Dan kadang kita semangat melakukan suatu amalan dalam keramaian. Padahal sebenarnya mizan diterimanya amalan kita itu bukan dari ramai atau sepinya. Tapi apakah dia ikhlas atau enggak? Itu. Apakah dia ikhlas atau enggak? Kadang misalnya, bukankah ketika kita mendoakan saudara kita nih, ala ghaibihi, ala dhuhril ghaib, tanpa sepengetahuan dia, teman kita di samping, ya, lagi tidur, ya, tidur samanya kalau mayat dong, ya. Lagi tidur misalnya, kita tahajud, ya, di kos-kosan atau di kamar, ya Allah, teman saya ini gak naik kelas mulu, ya Allah, naikkanlah dia, mudahkanlah ujian dia. Tulus banget, tulus. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Apakah itu ada hasilnya nanti di akhirat atau cuma di dunia? Ada hasilnya. Bahkan malaikat pun juga mendoakan balik dia dan juga kamu akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Iya. Misalnya samping ya. Aku misalnya dagang gitu kan. Dagang, piscok misalnya. Nah, sampingnya terus tiba-tiba ada yang datang piscok. Itu sakitnya itu... Sakitnya di rumah sakit memang. Sakitnya luar biasa itu kan. Aduh, tahan-tahan. Kalau misalnya, aduh, coba lah. Tahan. Wal kadzimina al-ghayr, wal afina 'anil nas, wa basyir sabirin. Masya Allah. Ya, nahan gejolak marahnya kan. Tapi pas melihat, pisoknya lagi dibakar-bakar tuh. Duduk. Ini seolah-olah soundtracknya perasaan dia. Ya kan? Tahan. Tahan. Isbir, isbir. Walkal mina ghaif. Wal'afina annas. Saya maafkan. Saya maafkan kamu. Orang ini memikir, maafin apa mas? Saya salah apaan? Udah diam-diam. Terus habis itu didoain. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki dia bertambah. Malaikat dengar. Pasti akan, dan juga kamu. Akhirnya apa? Dua-duanya kamu. Iya. Tapi kalau dibilang, ya Allah, hancurkanlah. Dan juga kamu. Wah. Hancur juga. Bahkan kadang, ada hikmah ya seperti itu. Kadang kalau misalnya kita bisnis jualan dan semacamnya, ketika ada pesaing, itu menunjukkan Allah itu, mungkin kita khususnya Allah, Allah menghendaki supaya kita lebih terpacu lagi dan tidak stuck dalam satu metode. Antum lihat, kalau misalnya Indomaret dan Alfamaret, walaupun sebenarnya mereka mutasyabihat, ya. Mereka saling serupa sebenarnya. Atau kila ada yang berkata bahwasanya mereka asalnya satu asal. Tapi ada yang berkata juga bahwasanya akhir-akhir ini sudah dibeli oleh produk apa, rokok katanya. Walau. Itu kenapa sih mereka itu saling bersanding satu sama lain? Kenapa? Kenapa kok mereka pegawainya malah tetap betah walaupun ada di sampingnya, sampingnya Indomaret, sampingnya Alfamaret? Kenapa? Bahkan dalam satu range ini aja apa? Berapa meter aja udah ada 4. Bayangkan tuh. Kenapa? Justru kata ownernya atau kata orang-orang eksekutifnya, justru itulah yang membuat mereka tuh sukses. Kenapa? Karena masing-masing market ini berpacu untuk mempunyai metode lebih baru lagi, lebih baru. Baik dari pengiklanannya, dari pelayanannya, dari AC-nya, dari lampunya, dari itu membuat mereka semakin terpacu untuk lebih-lebih. Walaupun sebenarnya ini juga merugikan, ada maklumat merugikan pasar tradisional juga sebenarnya. Nah, tapi ini kita ibrahim dari sini nih. Bisa kalau misalnya kita bersyukur sama Allah, adanya pesaing itu justru membawa keberkahan buat kelapangan jiwa kita sehingga bisa lebih terpacu lagi. Iya. Nah, masalahnya apa nyambungnya dengan ayat ini kira-kira? Hah? Tadi wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, kita mendoakan orang lain, ya, itu apakah ada efeknya buat akhirat? Ada. Segala jenis doa itu ada ganjaran dunia, yaitu jawaban dari doa, dan ada ganjaran akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kita lakukan dari kebaikan maupun keburukan. Wallahu taala alam. Istirahat 5 menitan, ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini syarah Bulugh Al-Maram. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين